Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih penjelasan Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang berisi tentang 10 wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang pertama telah kita jelaskan, wasiat untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wasiat yang kedua, wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat yang ketiga, wasiat untuk tidak membunuh anak-anak dikarenakan takut fakir, takut miskin. Wasiat yang keempat, wasiat untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak dan yang tersembunyi. Dan wasiat yang kelima, wasiat untuk tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Baru disebutkan 5 wasiat. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala fi qawli ta'ala ذَلِكُمْ وَسَوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yang demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan kepada kalian supaya kalian memahaminya. Qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, zalikum isyaratun ila hadhil muharramat. Zalikum, yang demikian itu, ini merupakan isyarat kepada perkara-perkara yang diharamkan ini. Ya. Diharamkan melakukan kesyirikan. Diharamkan membunuh anak-anak. Mendekati fahisyah dan sebagainya. Wal wasiyatu al-amrul mu'akkad al-muqarrar. Makna daripada wasiat yaitu, ya, perkara yang ditekankan dan ditetapkan namanya wasiat, atau perintah yang ditekankan dan dikuatkan, ditetapkan. Nah, ini sangat penting sekali wasiat, ya, untuk ditunaikan. Dikatakan bukan sekedar perintah saja, tapi dikuatkan dan ditetapkan. Nah, dan kita jelaskan banyak wasiat-wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran, wasiat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan kepada generasi awal dan generasi akhir. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian. Dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wasiat untuk takwa kepada generasi awal dan generasi akhir. Ini menunjukkan perintah yang dikuatkan dan ditetapkan. Nah, Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun yang memerintah kalian adalah budak dari negeri Habas. Ya. Wasiat sekali lagi perintah yang dikuatkan dan ditetapkan. Qauluhu la'allakum taqilun. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kalian memahami. La'alla lita'lil. Kata la'alla, la'allakum, lita'lil, untuk menyebutkan alasan. Ay anna Allah ta'ala wassana bihadil wasaya lina'kilaha anhu wa na'mala biha. Maknanya, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita wasiat-wasiat ini supaya kita memahaminya. Dan kita mengamalkan wasiat-wasiat tersebut. Nah, ya. Sehingga adanya wasiat-wasiat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la'allakum taqilun, mudah-mudahan kalian memahaminya. Ya. Kemudian, kalian mengamalkannya. Wa bi tafsir Tabari al-Hanafi, dalam tafsir Tabari al-Hanafi, ya. Tabari namanya Ahmad bin Hussein bin Ali Abu Hamid Al-Marwazi yang ma'ruf dengan Ibnu Tabari. Ya, Ibnu Tabari. Naam, Al-Qadi. Ya. Seorang hakim Al-Hanafi. Ya, madhab Al-Hanafi. Nah. Dalam tafsir Tabari dakara awalan la'allakum ta'qilun. Pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan la'allakum ta'qilun. Summa tadakkarun. Kemudian la'allakum tadakkarun. Summa la'allakum tattaqun. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Li'annahum idha aqalu tadakkaru. Fa'idha tadakkaru khafu wa taku. Pertama sebutkan la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian memahami. Kemudian juga la'allakum tadakkarun. Mudah-mudahan kalian ingat. La'allakum tattaqun. Kemudian mudah-mudahan kalian takut bertakwa. Ya. Dikarenakan mereka apabila memahami, mereka akan ingat. Dan apabila mereka ingat, mereka takut dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dalam ayat yang kita sebutkan, surah Al-An'am, ayat 151 sampai 153, ayat yang ke-151 diakhiri dengan ucapan Allah, "Dzalikum wasaukum bihi la'allakum ta'qilun." Itulah wasiat Allah kepada kalian. Mudah-mudahan kalian atau supaya kalian memahaminya. Kemudian pada ayat yang ke-152 Allah katakan, "Dzalikum wasaukum bihi la'allakum tadakkarun." Itulah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian supaya kalian ingat. Dan pada ayat yang ke-153 Allah katakan, "Dzalikum wasaukum bihi la'allakum tattaqun." Itulah wasiat Allah kepada kalian supaya kalian takut bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berurutan. Yang pertama la'allakum ta'qilun. Ayat yang berikutnya la'allakum tadhakkarun. Ayat yang berikutnya la'allakum tattaqun. Yeah. Kata Imam At-Tabari rahimallahu taala, dikarenakan apabila mereka memahami, mereka ingat. Dan apabila mereka ingat, mereka tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beralih pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, hatta yablugha ashuddah, sampai usia dewasa. Ya, hingga anak yatim tadi mencapai usia dewasa. Nah, ini perkara yang ke-6. Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Nah, anak yatim, seperti yang kita ketahui, yaitu anak yang ayahnya meninggal dunia. Namanya yatim. Yeah. Bisa dinyatakan yatim kalau seandainya pertama dia belum balig, masih anak-anak. Yeah. Yang kedua, ayahnya meninggal dunia. Adapun kalau ibunya yang meninggal dunia, ayahnya masih ada, tidak dinyatakan yatim dalam istilah syariat. Nah, ya, kenapa? Dikarenakan yang mencari nafkah untuk si anak tadi adalah ayahnya. Nah, sehingga ketika ayahnya meninggal dunia, maka anak tersebut dinyatakan yatim. Beda kalau pada hewan. Kalau pada hewan, ya, dinyatakan yatim itu kalau induknya mati. Ya, kenapa? Dikarenakan yang mencarikan makanan untuk anaknya itu adalah induknya. Tapi pada manusia, ketika ayahnya meninggal dunia, dinyatakan sebagai yatim. Nah, jangan kalian mendekati harta anak yatim. Ya. Syarat yang kedua, yaitu belum mencapai usia balig. Kalau sudah mencapai usia balig, ya, ayahnya meninggal dunia, tidak dinyatakan lagi anak yatim. Nah, ya, apalagi kita misalkan orang tua kita, ayah kita telah meninggal dunia, kita tidak dinyatakan yatim. Ya. Kenapa? Dikarenakan kita sudah balig. Nah, qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, hada nahyun 'amun 'anil qurbi alladhi ya'ummu wujuh at-tasarruf. Ini merupakan larangan umum dari mendekati harta anak yatim yang sifatnya umum kepada semua bentuk tindakan-tindakan kepada harta anak yatim tersebut. Jangan mendekati harta anak yatim. Ya. Sifatnya umum kepada semua bentuk tindakan terhadap harta anak yatim. Wa fihi saddud dari'ah. Dan di dalam larangan ini terdapat saddud dari'ah. Ya. Menutup celah-celah yang bisa mengantarkan penggunaan harta anak yatim dengan cara yang kurang baik. Yeah. Jadi ada tindakan preventifnya. Nah, supaya tidak jatuh kepada keharaman, yaitu dengan tidak mendekati harta anak yatim. Summa stasna ma yuhsinu wa huwa sa'yu fi nama'iha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ya, dengan perkara yang lebih bermanfaat, yang lebih baik, dengan ucapannya illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, lebih bermanfaat, yaitu berusaha untuk mengembangkannya. Ya, berusaha untuk mengembangkan harta anak yatim tersebut. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, allati hiya ahsan at-tijaratu fi. Kata Imam Mujahid, ya, cara yang lebih baik itu adalah dengan tijarah fi, melakukan perniagaan, ya, dengan harta anak yatim tersebut. Nah, ini pun perniagaan yang diperkirakan, ya, dengan kuat bisa menguntungkan. Ya. Adapun kalau usaha yang sifatnya coba-coba, nah, belum pasti, ya, jangan menggunakan harta anak yatim. Khawatir, ya, rugi kemudian habis. Tapi kalau usaha yang ghalabatul dhon, praduga kuatnya ini bisa menguntungkan, ya, dan telah terbukti misalkan sebelumnya menguntungkan, maka bisa menggunakan harta anak yatim tadi untuk mengembangkannya. Nah, ya, walaupun pada asalnya seperti disebutkan tadi, jangan mendekati harta anak yatim, ya, kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya, kalau ada perniagaan yang diduga kuat ini sangat menguntungkan. Ya, nah, maka bisa digunakan. Tapi kalau masih enggak jelas perniagaan tadi, jangan menggunakan harta anak yatim. Nah, di sini hasungan kepada para wali, ya, untuk menjaga harta anak yatim. Ya. Dan ini sebagai bentuk kebaikan kepada anak yatim dengan menjaga hartanya. Nah, keutamaan bagi wali yatim, ya, yang mengurusi anak yatim, yang menjaga harta anak yatim, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, ana waqafil yatim fil jannati kahatain. Saya dan orang yang mengurusi anak yatim di surga itu seperti dua jari ini. Berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Yeah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau yang mengasuh, mengurusi anak yatim tersebut, orang yang berkecukupan, jangan sama sekali mengambil harta anak yatim. Walaupun alasannya sebagai upah dan lain sebagainya. Wa man kana ghaniyan falyastafif. Tapi kalau seandainya yang mengurusi anak yatim itu fakir, miskin, ya, boleh mengambil sebagai upahnya, tapi hanya sekedarnya saja. Ya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia orang yang fakir, walinya ini, maka boleh makan tapi dengan cara yang baik. Nah, makan dari harta anak yatim tadi sebagai upah, mengurusinya dan sebagainya dengan cara yang baik. Nah, waqaluhu hatta yablughu ashuddah, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala hingga anak yatim tadi mencapai usia dewasa. Qala Malik wa ghairuhu, berkata Imam Malik dan yang lainnya, wa rusdu wa zawalu safah ma'al buluh. Makna hatta yablagu asyuddah, sampai dewasa, dikatakan oleh Imam Malik dan yang lainnya, wa rusdu, itu kemampuan bertindak dengan lurus terhadap harta. Dan hilangnya kebodohan, ketidakmengertian terhadap harta. Ma'al buluh disertai dengan balik. Dalam artian ketika anak yatim tadi mencapai usia balig dan sudah bisa mengatur harta. Ya, tahu uang ini nilainya besar, ini uang nilainya kecil. Nah, sudah mencapai usia baligh dan juga tidak idiot. Nah, dia tahu ya, dan bisa membelanjakan, mengatur hartanya. Maka bagi para wali tadi, hendaklah menyerahkan harta tersebut kepada ya, anak yatim yang sudah mencapai usia dewasa tadi. Nah, وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ujilah anak-anak yatim tersebut. Nah, uji bagaimana, apakah dia sudah bisa mengatur hartanya atau tidak. Mungkin yang diberikan harta, diberikan uang, bagaimana dia belanjakan uang tersebut. Kalau sudah dipandang bisa mengatur harta, baik dalam pengaturannya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah harta mereka kepada mereka. Nah, jika sudah dirasa bisa mengatur harta dan juga sudah mencapai usia baligh, maka bagi para wali hendaklah menyerahkan ya, harta anak yatim tersebut kepada anak yatim yang sudah mencapai usia dewasa tadi. Nah, mendekati harta anak yatim saja tidak boleh, apalagi mengambilnya. Ya, mengambil dengan cara yang batil. Ya. Nah, ruya nahu hada an Zaid bin Aslam wa Sa'bi wa Rabi'ah wa ghairihim. Diriwayatkan seperti ini dari Zaid bin Aslam, Imam Asy-Sya'bi, Rabi'ah dan yang lainnya. Nah, wasiat yang ke-7. Qauluhu wa auful kaila wal mizana bil qisti. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ya'muru ta'ala bi iqamatil adli fil akhdi wal i'ta. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menegakkan keadilan di dalam mengambil dan memberi. Nah, jangan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celaka bagi al-mutaffifin, orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Kalau dia minta ditimbangkan oleh orang lain, ingin sempurna. Ingin sempurna. Bahkan ingin ditambah, dilebihi timbangannya. Nah, tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia kurangi timbangannya. Orang semacam ini, Allah mengatakan, wail, celaka. Bagi orang-orang yang curang dalam menimbang. Nah, kalau dia meminta untuk ditimbang, inginnya sempurna timbangannya, bahkan lebih daripada itu. Tapi kalau dia menimbangkan untuk orang lain, dikurangi timbangannya. Semacam ini tidak adil. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk berbuat adil dalam mengambil dan memberi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Aiman istahada bi ada'il haq wa akhdihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan hak dan mengambilnya, fa in akhta'a ba'da istibraghi wus'ihi wa badli juhdihi fala haraja 'alaihi. Kalau seandainya dia salah setelah mengerahkan kemampuannya, ya, mengerahkan kesungguhannya untuk adil, maka tidak berdosa. Nah, ya, dalam menakar, menimbang, misalnya dia berusaha untuk adil, tapi ternyata misalkan ada kurang sedikit, tanpa disengaja, ya, maka tidak berdosa. Nah, dikadang-kadang tadi, ya, apa kesempatan takaran. Nah, ya, kadang-kadang ya ada kurang, ada lebih sedikit. Sehingga Allah katakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membani suatu jiwa, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ya, kalau ada kurang sedikit, ya dimaklumi. Nah, kalau bukan dikarenakan kesengajaan. Ya. Nah, sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tadi, penuhilah, sempurnakanlah takaran timbangan dengan adil, Allah katakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Kami tidak membani satu jiwa, melainkan sesuai kemampuannya. Dan artinya kalau dia sudah berusaha untuk adil dalam takaran timbangan tadi, tapi ternyata ada kekurangan sedikit, maka dimaafkan semacam ini. Nah, kalau dia sudah berusaha, ya, untuk mengerahkan kemampuannya adil dalam takaran dan timbangan tersebut. Nah, kemudian yang ke-8. Quluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila kalian berkata, maka adillah, walaupun kepada kerabat-kerabat. Hada amrun bil adli fil qawli wal fi'li al qaribi wal ba'idi. Ini merupakan perintah untuk berbuat adil dalam ucapan dan perbuatan kepada kerabat dekat dan juga kepada yang jauh. Nah, dalam berucap, dalam berbuat, hendaklah kita adil kepada orang yang dekat dengan kita ataukah kepada orang yang jauh dengan kita. Yeah. Allah sebutkan, wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian mengatakan, berucap, berkata, maka bersifat adillah, walaupun kepada kerabat-kerabat, dikarenakan kebanyakan orang, ya, tidak berbuat adil kepada kerabat-kerabat. Dalam artian ketika kerabatnya salah, tidak berani untuk menyatakan salah. Ketika orang dekatnya salah, maka dia terus membela-belanya. Padahal dia mengetahui kerabatnya, ya, keluarganya, atau orang dekatnya bersalah. Jika Allah katakan, walau kana dza qurba, walaupun kepada kerabat-kerabat. Nah, qala al-Hanafi, berkata al-Hanafi, al-adlu fil qawl fi haqqil wali wal adu. Adil dalam ucapan ini diberlakukan kepada al-wali, ya, kepada wali, orang yang dekat, orang yang dicintainya, wal adu, dan kepada musuh. Ya. Keadaan itu bukan kepada orang yang dekat saja, tapi kepada musuh pun, kepada orang yang kita benci pun, kita harus berbuat adil. Wala yataghayyaru fi ridha wal ghadab. Dan keadilan ini tidak berubah dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang, dan dalam keadaan kita marah. Tetap harus berbuat adil. Ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW ketika menyebutkan salasun munjiat, tiga perkara yang menyelamatkan, ya, di antaranya kalimatul adli fil ghadab wa ridha, ucapan yang adil dalam kondisi marah dan dalam kondisi senang. Ya. Kadang-kadang tatkala kita marah, ya, membuat kita tidak adil. Nah, kadang-kadang kita marah kepada istri kita misalkan, tapi yang kena sasarannya anak-anak kita. Nah, ini tidak adil. Ia melakukan kesalahan istrinya, tapi dia marahnya kepada anak-anaknya. Atau mungkin sebaliknya. istri marah kepada anak-anaknya karena kesalahannya. Tapi suaminya ikut dimarahi juga. Padahal suaminya enggak bersalah. Nah, ini juga tidak adil. Ya. Sehingga sekali lagi, keadilan itu dalam semua keadaan. Kepada orang terdekat atau kepada orang jauh. Kepada teman, bahkan kepada musuh pun. Ya. Walaupun teman kalau salah, nyatakan salah. Kepada musuh walaupun dia benar, ya nyatakan benar. Nah, jangan terbalik dikarenakan ini musuh, walaupun dia benar disalah-salahkan. Ya. Atau dikarenakan ini teman, walaupun dia salah, dibenar-benarkan. Nah, atau ketika senang dan dalam keadaan dia marah. Ya, tetap harus berbuat adil. Nah. Wala yataghayyar fi ridha wal ghadab. Jangan berubah. Dalam keadaan ridha dan dalam keadaan dia marah. Bal yakunu al-haq wa in kana dha qurba. Akan tetapi tetap di atas kebenaran, di atas keadilan walaupun kepada kerabat-kerabat. Fala yamilu ilal habib wal qarib, tidak condong kepada orang yang dicintainya dan orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Allah mengatakan fala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum ya membuat kalian tidak berbuat adil. Ya. I'dilu, berbuat adillah. Yang demikian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita tidak adil. Ya, membuat kita tidak adil. Nah, kalau katakan i'dilu, bersifat adillah. Yang demikian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ya. Walaupun itu musuh kita. Kalau pada suatu kondisi dia dalam keadaan benar, hendaklah kita nyatakan benar. Dia dalam keadaan benar. Walaupun dia musuh kita. Nah, ya. Jangan sampai rasa bencinya kepada seseorang tadi membuat kita tidak adil. Ya. Walaupun dia melawan kebenaran, kita tetap salah-salahkan. Ya. Atau mungkin sebaliknya seperti yang tadi. Kita condong kepada orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita. Walaupun dalam keadaan salah, dikarenakan orang itu dekat dengan kita, orang itu orang yang kita cintai, kita benar-benarkan. Ya. Dia demikian. Nabi SAW mengatakan, nah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencuri, sungguh kata Rasulullah SAW, aku akan potong tangannya. Walaupun itu anak saya. Walaupun itu putri yang saya sangat cintai. Ya. Tapi kalau mencuri, kata Nabi SAW, aku akan potong tangannya. Nah, ya. Ini keadilan Nabi SAW kepada ya, orang-orang yang terdekat. Kalau salah, dinyatakan dan dihukumi salah, tidak dibela-bela. Nah, ya. Ini yang kadang-kadang kita berat. Nah, anak kita dalam keadaan salah, sementara temannya dalam keadaan benar, ya, berselisih. Kadang-kadang kita benarkan anak kita. Padahal kita tahu anak kita dalam keadaan salah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan tadi, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Apabila kalian berucap, berkata, bersifat adillah walaupun kepada kerabat-kerabat dekat. Nah. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada fanatisme golongan. Ya, seperti halnya orang-orang jahiliyah. Ya. Nah. Ya. Orang-orang jahiliyah mereka membela. Nah, teman-temannya, kerabat-kerabatnya walaupun salah dikatakan fanatisme golongan. Ini kabilah saya. Ini golongan saya. Walaupun salah, tetap dibela-bela. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kita bertindak adil. Kepada orang dekat kita, kepada teman kita, bahkan kepada musuh pun, hendaklah kita berbuat adil. Yeah. Allah ingatkan, jangan sampai kita benci kepada suatu kaum, membuat kita tidak adil. Nah, walaupun kita benci kepada seseorang, kalau orang itu dalam keadaan benar, ya, kita katakan, dia dalam keadaan benar. Nah, barakallahu fikum. Wa qawluhu, yang keberapa sekarang? Yang ke 9. Wa bi ahdillahi awfu. Dan penuhilah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir dalam kitab Jami'ul Bayan. Wa bi wasiatillah ta'ala allati wasaukum biha fa'aufu. Terhadap wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wasiatkan kepada kalian, maka penuhilah. Wanqadu lidzalika, dan tunduklah kepada wasiat-wasiat tersebut. Wa antuti'uhu fima amarakum bihi wa nahakum anhu. Dengan kalian mentaati terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan apa yang Allah larang dari kalian. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati rasulillah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan beramallah bi kitabihi, dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika wal wafa bi ahdillah wa kada qala ghairuhu. Dan itulah yang dimaksud dengan al wafa, memenuhi janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu dengan cara tadi. Nah, tunduk kepada wasiat-wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, taat terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan al-wafa bi ahdillah. Ya, memenuhi janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qada qala ghairuhu, begitu juga yang disebutkan oleh selain Ibnu Jarir. Nah, di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dalikum wasaukum bihi la'allakum tadakkarun. Yang demikian itu wasiat Allah kepada kalian agar kalian ingat. Ayat tata'iduna, kalian bisa mengambil pelajaran. Watantahuna amma kuntum fih, dan kalian meninggalkan dosa-dosa yang kalian berada padanya. Nah, dari perkara sebutkan tadi. Jauhi. Nah, tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kalian ingat. Supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Nah. Tinggal satu wasiat lagi. Disebutkan pada ayat yang berikutnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, surah Al-An'am ayat yang ke-153. Nah, sebagai penyempurna dari 10 wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tadi, ayat 151 sampai 153 surah Al-An'am. Wallahu a'lam bissawab. Nastafi ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.